Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله جميعا نشكر الله جل وعلا kita panjatkan pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini masih memberikan kepada kita sekalian kesempatan untuk melanjutkan kajian kita dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyyah di mana kita pada pertemuan sebelumnya pada hadis yang kelima dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyyah yakni dari hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha tentang barakallahu fikum tercelanya kebid'ahan dan perkara kebid'ahan adalah suatu yang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sesemangat apapun sebanyak apapun pelakunya mempersembahkan dengan niat yang ikhlas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di dalam beragama seorang muslim dibebankan untuk melakukan yang namanya ittiba'. Melakukan yang namanya ittiba', mengikuti dan mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam amalan-amalannya dan tidak menambah-nambahi atas apa yang telah beliau sallallahu alaihi wasallam contohkan, dan penambahan itulah yang dinamai dengan kebid'ahan. Terkait dengan penerapan apa yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam yaitu sunnah, menerapkan sunnah dalam kehidupan kita sehari-hari, disebutkan anjurannya oleh banyak para pendahulu kita dari kalangan as-salafus salih, di mana mereka menekankan kepada kaum muslimin tatkala mereka beragama itu harus sesuai dengan bimbingan, harus sesuai dengan tuntunan sunnah dari an-nabi alaihi salatu wassalam. Tidak diperkenankan untuk berlebih-lebihan di dalam hal ibadah sehingga keluar dari batasan sunnah. Berkata Imam Al-Auza'i rahimahullah sebagaimana dinukil dalam kitab I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah karya Imam Al-Lalika'i rahimahullah di halaman yang ke-48, Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah menyatakan naduru sunnati haitsu darat. Kita harus bersama sunnah di mana sunnah itu berada. Di dalam beragama tidaklah kita melakukan sebuah perbuatan yang kita atasnamakan sebagai ibadah kecuali kita dapati pada ibadah tersebut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna sunnah di sini ikhwan bukan perkara yang dilakukan mendapatkan pahala ditinggalkan tidak mengapa. Tapi sunnah di sini adalah dengan makna yang lebih luas. Sunnah ay ajaran, bimbingan. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam maknanya adalah bimbingan dan ajaran Nabi alaihi salatu wasallam mencakup perkara yang wajib dan mencakup perkara yang sunnah. Dan juga dikatakan oleh Imam Al-Auza'i rahimahullah beliau mengatakan sebagaimana dalam kitab Asy-Syari'ah karya Imam Al-Ajurri, "Alaika bi athari man salaf wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ara' ar-rijal wa in zakhrafuhu laka bil qawl." Wajib atasmu wahai muslim untuk berpegang teguh dengan azar-azar, dengan bimbingan-bimbingan salaf. Siapakah salaf? Salaf adalah para pengikut An-Nabi alaihi salatu wassalam, orang-orang yang menemani beliau dalam dakwah beliau, dalam suka dan duka beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan generasi salaf pertama adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemudian para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Mereka adalah generasi yang dikatakan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam sebagai khairul quruni qarni. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Generasi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasalam hidup padanya. Beliau ditemani oleh para sahabat-sahabatnya yang mulia ridwanullahi alaihim ajma'in. Menemani beliau dalam peperangan-peperangannya, menemani beliau dalam dakwahnya, menemani beliau dalam suka dan dukanya. Terus bersama Nabi alaihi salatu wassalam, inilah salaf. Generasi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada padanya, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian yang setelahnya. Setelah generasi para sahabat radhiyallahu taala anhum selesai, berarti berpindah kepada generasi orang-orang yang melihat sahabat. Kalau sahabat adalah orang yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tabi'in adalah orang-orang yang melihat sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah generasi terbaik. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang setelahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tiga tingkatan generasi terbaik. Sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Sahabat adalah orang-orang yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabi'in adalah orang-orang yang melihat sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun tabi'ut tabi'in adalah orang-orang yang melihat tabi'in. Rahimahumullah ta'ala. Inilah salaf. Inilah orang-orang yang kita jadikan sebagai kiblat di dalam memahami agama. Tidaklah kita memahami ayat dan hadis kecuali dengan pemahaman generasi yang telah direkomendasi, ya, yang telah dianjurkan kita untuk memilihnya oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, yaitu generasi terbaik, generasi salaf. Makanya Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah beliau menekankan kepada kita sekalian, alaika bi athari man salaf wa in rafadaka an-nas. Wajib atasmu wahai muslim untuk berpegang teguh dengan ajarannya, dengan atharnya para salaf, walaupun manusia menolakmu. Dan ini pasti, yang namanya ahlul batil tidak akan diam melihat ahlus sunnah berjaya. Yang namanya ahlul bid'ah tidak akan melihat, tidak akan senang dan tidak akan nyaman melihat ahlus sunnah tenang dengan dakwahnya. Yang namanya ahlul batil akan terus memberikan penggembosan-penggembosan, memberikan hinaan-hinaan, memberikan racun-racun kepada masyarakat yang awam untuk ikut serta dalam membenci dan menolak ahlus sunnah wal jamaah. Ini adalah sebuah kepastian. Apalagi di akhir zaman, yang mana barakallahu fikum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang sahih, orang yang berpegang teguh dengan sunnahku di akhir zaman akan mendapatkan pahala 10 di antara kalian. Yani 10 di antara para sahabat radhiyallahu taala anhu. Dikarenakan tantangan yang akan dihadapi oleh ahlus sunnah, orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman, ini sangat luar biasa. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berikan ganjaran yang berlipat-lipat untuk mereka, dikarenakan mereka ada tamassuk, dikarenakan mereka ada berpegang teguh, mereka gigih di dalam memegang sunnah, mereka gigih di dalam mengamalkan sunnah, mereka gigih dalam mendakwahkan sunnah. Gangguannya pasti ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja dalam berdakwah beliau diganggu, apalagi orang-orang yang secara derajat jauh di bawah Nabi SAW, pasti akan mengalami yang namanya gangguan, penolakan-penolakan, pengusiran-pengusiran. Jangan kalau sebelum pengusiran terjadi mungkin hasutan-hasutan kebencian pasti terus akan dihembuskan oleh musuh-musuh ahli sunnah dari kalangan ahlul bidah. Makanya Imam Al-Auza'i mengingatkan, kamu harus terus berpegang teguh kokoh dengan apa yang dibawa oleh salaf. Siapa itu salaf? Sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Harus kamu kokoh dalam memegang ajarannya salaf, bimbingannya salaf, walaupun kamu ditolak oleh manusia. Wa iyyaka wa ara'al rijal wa in zakhrafuhu laka bil qawl. Dan berhati-hatilah engkau wahai muslim dari pikiran-pikirannya manusia-manusia yang tidak mendasari pemikiran-pemikiran mereka dengan sunnah. Mereka mencetuskan pemikiran baru, mereka membuat amalan baru, mereka membuat ibadah baru, mereka membuat gaya ibadah yang baru. Hati-hati. Berhati-hatilah kamu dari pikiran-pikiran manusia, walaupun mereka menghiasimu dengan ucapan-ucapan yang indah. Ikhwani fi din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Yang namanya bid'ahan, dikatakan oleh para ulama, itu lebih dicintai oleh iblis dibandingkan kefasikan. Kenapa? Karena seorang yang melakukan kefasikan, dia sadar jika dia itu salah, sehingga sangat amat diharapkan taubatnya. Tapi kalau ahlul bid'ah, tatkala mereka mengamalkan kebid'ahan mereka, yang dikatakan oleh Nabi SAW sebagai syarrul umur, sejelek-jelek perkara adalah bid'ah. Ahlul bid'ah, tatkala mengamalkan kebid'ahan-kebid'ahan mereka, apakah mereka merasa salah? Jawabannya kan, mereka justru merasa benar. Dan inilah yang dimaukan oleh iblis laknatullahi alaih. Makanya para salaf mengatakan bahwasanya yang namanya kebid'ahan itu lebih dicintai oleh iblis dibandingkan kefasikan. Kalau kefasikan yang melakukannya sadar dia salah dan sangat amat diharapkan taubat karena dia sadar salah. Tapi kalau ahlul bid'ah, apa yang kita harapkan? Apa yang kita harapkan dari ahlul bid'ah? Tatkala dia melakukan kesesatannya pun dia merasa benar, lantas bagaimana dia akan bertaubat? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Makanya kalau kefasikan-kefasikan saja dihias-hiasi dengan hiasan yang indah oleh syaitan agar terus diikuti oleh manusia, apalagi perkara yang lebih dicintai oleh iblis, yaitu kebid'ahan, pasti akan lebih dihias-hias, akan lebih dibuat indah di mata manusia. Dan Al-Imam Al-Auza'i mengingatkan, hati-hati kamu dari pemikiran-pemikiran manusia yang tidak berlandas dengan landasan sunnah, yang tidak berdasar dengan dasar sunnah, yaitu kebid'ahan-kebid'ahan, baik itu berupa keyakinan, baik itu berupa perbuatan atau berupa ucapan-ucapan. Wa in zakhrafuhu laka bil qawl, walaupun mereka memberikan hiasan kepadamu terhadap bid'ahnya dengan hiasan-hiasan yang menarik dan indah. Ikhwanul Bidin, a'azani wa'azurumullahu jami'an. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, sebagai ulama yang sangat tersohor di mata kaum muslimin, terkhusus di masyarakat negeri pertiwi kita ini, Al-Imam Asy-Syafi'i yang mazhabnya dikenal di mana-mana, beliau menyatakan tentang kewajiban seorang muslim untuk berpegang teguh dengan sunnah tatkala dia memahami agama. Ucapan beliau ini dinukilkan di dalam kitab Hilyah Al-Awliya karya Al-Imam Abu Nu'aym Al-Asbahani. Beliau mengatakan, "Idza wajadtum sunnatan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khilaf qawli fakhudhu bisunnah wa ja'u qawli fa innahu maqulu biha." Apabila kalian mendapati ada sunnah, apabila kalian mendapati ada ajaran sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak sesuai dengan pendapatku, maka ambillah sunnah dan tinggalkan pendapatku, karena aku berpendapat dengan pendapat sunnah tadi. Ikhwani fiddin, a'azani wa'azakumullah, ini sikap tegas al-imam Asy-Syafi'i rahimahullah untuk agar seorang muslim terus menerus berpegang teguh dengan sunnah tatkala dia hidup di dunia, tatkala dia beragama, memahami sunnah dengan pemahaman salaf radhiyallahu taala anhu, dan tidak mendahulukan ucapan siapapun dibandingkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun itulah ucapan beliau sendiri. Jangan sampai kalau orang-orang yang menganut mazhab Syafi'i dibawakan hadis yang menyalahi pendapatnya Imam Asy-Syafi'i, dia menolaknya hanya karena barakallahu fikum, hanya karena alasan ini tidak sesuai dengan mazhab kami. Anda telah salah dengan kesalahan yang besar, wahai saudara. Al-Imam Asy-Syafi'i, imam yang Anda agung-agungkan, seperti ini pendapat beliau. Sekiranya didapati ada ajaran dari Nabi SAW, didapati ada hadis dari beliau SAW yang tidak sesuai dengan pendapatnya Imam Asy-Syafi'i, maka Imam Asy-Syafi'i berlepas diri dari pendapatnya dan beliau mengambil pendapat hadis tersebut. Dalam ucapan yang lain, dalam kesempatan yang lain beliau mengatakan, "Idza sahhal hadis fa huwa madhhabi." Apabila ada hadis yang sahih, maka itu adalah mazhabku, itu adalah pendapatku. Ini Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau tidak menyarankan kepada para pengikutnya untuk mengedepankan pendapat beliau dibandingkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan Al-Imam Syafi'i kita dahulukan. Pendapatnya Abu Bakar dan Umar, sekiranya ada yang tidak sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena namanya manusia mungkin terluput. Yang namanya Abu Bakar, walaupun sahabat yang paling mulia dijanjikan dengan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, namun yang namanya manusia terkadang lupa dan salah. Terkadang ada perkara yang tidak dipahami. Begitu pula Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Makanya Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, "Akhsha an tanzila 'alaikum hijaratun minas sama aqulu lakum qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar." Aku khawatir apabila turun kepada kalian ini batu-batu dari langit, tatkala aku katakan berkata Rasulullah, namun kalian menyanggahnya dengan ucapan berkata Abu Bakar dan Umar. Masyarakat muslimin rahimahumullah, di sini Ibnu Abbas sangat-sangat menghardik orang-orang yang lebih mendahulukan ucapan selain Rasulullah atas ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang menjadi muktabatnya Ahlu Sunnah wal Jamaah. Inilah yang menjadi keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kita tidak mengikuti pendapat siapapun kecuali apabila pendapat tersebut punya dasar. Dasarnya apa? Dasarnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itulah yang kita ikuti. Kita ikuti Nabi, bukan orang-orang yang lain. Kita ikuti orang lain, kita ikuti seorang ulama, kita ikuti seorang syekh, kita ikuti seorang ustaz, apabila dia juga berpedoman dalam bimbingannya dengan pedoman sunnah. Sehingga tatkala dia qadarullah berubah, dia goncang, dia terkena fitnah, dia meninggalkan bimbingan sunnah, tidak susah dan tidak berat bagi ahlu sunnah meninggalkan orang tadi, tidak susah. Karena ahlu sunnah ini, ahlu sunnah wal jamaah, tidak mengikuti si fulan semata karena dirinya, bukan. Tapi mengikuti si fulan sebagai syekh atau sebagai ustaz dikarenakan kebenaran dan bimbingan sunnah yang dia ikuti. Jika tatkala dia mulai menanggalkan sunnah dari dirinya, maka tidak susah dan tidak payah ahlu sunnah untuk meninggalkannya, bahkan mentahdirnya. Tidak susah. Ikhwan fillah, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an. Dan juga al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala beliau pernah mengatakan kepada Al-Imam Abdul Malik Al-Maimuni, sebagaimana ucapan ini dinukil dalam manaqib Al-Imam Ahmad di halaman 178. Al-Imam Ahmad mengatakan, ya Abul Hasan, iyyaka an tatakallama fi mas'alatin laisa laka fiha imam. Wahai Abul Hasan, kuliahnya Abdul Malik Al-Maimuni, wahai Abul Hasan, berhati-hatilah kamu dari berbicara dalam sebuah permasalahan yang kamu tidak punya imam di dalamnya. Berhati-hatilah apabila kamu berpendapat dengan sebuah pendapat yang kamu tidak punya imam di dalam pendapat tersebut. Maknanya, kamu mencetuskan sebuah pendapat pribadi, kemudian diatasnamakan sebagai agama. Hati-hati yang seperti ini. Ahlus sunnah wal jamaah prinsipnya tidaklah mereka meyakini sebuah keyakinan terkait dengan masalah agama, tidaklah mereka mengamalkan sebuah amalan terkait dengan masalah agama, berucap dengan sebuah ucapan terkait dengan masalah agama, melainkan ahlus sunnah punya imam, punya orang yang sebelumnya melakukan perkara tersebut dari kalangan sahabat tabi'in wa tabi'ut tabi'in atau sebelumnya Nabi alaihi salatu wasallam. Jauh ahlus sunnah dari mengamalkan amalan-amalan yang tidak diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak diamalkan oleh sahabat tabi'in wala tabi'ut tabi'in, yang mana itu bisa dikatakan sebagai perkara bid'ah yang sedang kita bahas hadisnya, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa. Barang siapa yang mengadakan perkara yang baru dalam urusan kami, dalam agama kami ini, maka amalan tersebut akan tertolak. Yang dia ada-adakan itu akan tertolak, tidak akan diganjar dan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fiddin, a'azani wa a'azakumullahu jami'an. Itulah beberapa ucapan dari para salaf rahimahumullahu ta'ala tentang wajibnya seorang muslim untuk senantiasa bersama sunnah di mana sunnah itu berada, melandasi segala kegiatan ibadahnya dengan sunnah dari Nabi alaihi salatu wasalam, dengan bimbingan Al-Qur'an was sunnah, dengan pemahaman para salaf dari kalangan sahabat tabi'in wa atba'ut tabi'in, dan ahlus sunnah menjauhi yang namanya kebid'ahan dikarenakan bahayanya dan jeleknya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, beliau memperingatkan umatnya yang hidup di akhir zaman untuk berhati-hati dari para dajjal pendusta, yang mana mereka adalah orang-orang yang memalsu-malsukan hadis untuk mendasari amalan dan ibadah yang mereka buat-buat. Membuat hadis-hadis yang palsu untuk mendasari kebid'ahan yang mereka lakukan. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan, yakunu fi akhiriz zaman dajjalun kadzabun yatunakum minal ahadith ma lam tasma'u antum wa la aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum la yudhillunakum wa la yahtinunakum. Riwayat Muslim, hadisnya sahih. Akan ada di akhir zaman nanti para dajjal secara bahasa dia adalah pendusta besar. Akan ada di akhir zaman nanti para dajjal, pendusta-pendusta besar, mereka membawa kepada kalian hadis-hadis yang tidak pernah kalian dengar dan juga tidak pernah didengar oleh bapak-bapak kalian. Mereka membawa hadis-hadis yang diatasnamakan kepada Nabi alaihi salatu wasalam, namun hadis tersebut tidak pernah didengar oleh bapak-bapak kita, pendahulu-pendahulu kita dari kalangan sahabat tabi'in wa atba'ut tabi'in. Fa iyyakum wa iyyahum. Berhati-hatilah kalian dari mereka. Apabila kalian melihat mereka, waspadailah. La yudhillunakum wa la yaftinunakum. jangan sampai mereka menyesatkan kalian, dan jangan sampai mereka membawakan malapetaka fitnah kepada kalian. Asyara muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan telah muncul orang-orang yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala wasallam sebagai para dajjalun kadzdzabun. Para dajjal-dajjal pendusta. Betapa banyak kita dapati sekarang masyarakat muslimin rahimakumullah, seseorang melakukan amalan ibadah yang baru yang tidak dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, kemudian dia mendasari pendapat ibadahnya tadi dengan hadis palsu. Kalau ditengok secara sanad tidak ada sanadnya. Mau diteliti secara sanad ada rawi-rawi yang kadzdzab, rawi-rawi pendusta di sana, sehingga hadisnya tidak bisa diamalkan. Ini alangkah banyaknya orang-orang awam ditipu dengan hadis-hadis yang palsu. Di antaranya orang-orang yang terus menyerukan adanya istighatsah kepada kuburan-kuburan, yang manalah sebuah perkara yang tidak dibimbingkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Mereka membawakan kepada masyarakat awam sebuah hadis atau sebuah ucapan yang mereka atas namakan sebagai hadis, "Idza ahyaitumul umur fa 'alaikum bi ashabil qubur." Ini hadis palsu contohnya. Idza ahyaitumul umur, apabila membuat kalian susah urusan-urusan kalian, fa 'alaikum bi ashabil qubur, maka harus kalian mendatangi ahlul kubur. Ini hadis palsu yang menyebar dan terus menyebar serta terus dibunyikan, terus didakwahkan oleh dai-dai yang tidak bertanggung jawab, mengajak manusia tatkala mereka mengalami kesusahan untuk datang kepada penghuni-penghuni kuburan, meminta kepada mereka, mengeluh kepada mereka, mengangkat tangan kepada mereka, meminta solusi kepada ahli kubur. Waliyadzubillah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mereka lah dajjalun, mereka lah kadzabun, mereka lah para pendusta besar yang mengatasnamakan aktivitas-aktivitas mereka sebagai aktivitas agama, padahal adalah aktivitas kesyirikan. Waliyadzubillah. Membawakan apa kepada masyarakat awam? Membawakan hadis-hadis palsu yang tidak pernah didengar oleh bapak-bapak kita dari kalangan sahabat tabi'in wa atba' tabi'in. Ikhwan fil din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an. Dan juga dibahas dalam ilmu hadis, yang namanya hadis itu terbagi menjadi tiga. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, dan ada hadis yang dhaif. Hadis sahih itu berarti artinya adalah hadis sehat. Didefinisikan oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya Nuzhatun Nazar, "Mat tasala sanaduhu binaqlil 'adli dhabit an mithlihi ila muntaha wa la yakunu syadzan wa la mu'alladan." Yang namanya hadis sahih, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, salah satu ulama Syafi'iyah yang tersohor, adalah hadis yang bersambung sanadnya dengan penukilan rawi yang adil dan memiliki hafalan yang kuat, dan tidak ada pertentangan dengan hadis-hadis yang lain, dan tidak ada illah penyakit di dalam hadis tersebut. Ini sebenarnya pembahasan ilmu hadis yang harus dibahas secara panjang lebar, agak panjang. Ya. Hadis yang punya sanad, sanadnya ini isinya adalah orang-orang yang terpercaya, hafalan yang kuat-kuat. Kalau hadis hasan juga hadis yang punya sanad, di dalamnya adalah rawi-rawi yang terpercaya, hanya saja secara hafalan di bawah rawi-rawi pada hadis sahih. Nah, hadis yang boleh diamalkan ma'asyiral muslimin adalah hadis hasan dan hadis sahih. Hadis hasan dan hadis sahih. Ini yang sah penisbatannya kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Adapun hadis dhaif, maka para ulama ul hadis mereka menyatakan tidak boleh mengamalkan hadis sahih, hadis dhaif, dan tidak boleh kita yakini hadis dhaif sebagai ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mengatakan Yang namanya hadis dhaif ini boleh diamalkan kalau dalam masalah targhib wa tarhib, sebagaimana disebutkan Ibnu Utsaimin dalam kitabnya Syarah Manzumah Baiduniyah. Sebagai anak pernah melihat dan seorang dai berucap seperti ini. Yang namanya hadis dhaif boleh diamalkan kalau dalam urusan penyemangat dan pemberi rasa takut dalam masalah targhib wa tarhib. Disebutkan oleh Ibnu Utsaimin. Dan kalau kita rujuk kitabnya Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau menyatakan sebuah pendapat dari kalangan para ulama, akan tetapi yang benar tidak boleh mengamalkan hadis sahih dan tidak boleh kita yakini itu sebagai ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga barakallahu fikum, juga apabila kita melihat ada seseorang yang melakukan sebuah amalan ibadah tapi dia melandasi perkara tersebut dengan hadis dhaif, maka perkara tersebut juga tidak bisa kita terima, dikarenakan hadis dhaif adalah hadis yang tidak bisa kita nisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya hadis dhaif itu bisa jadi karena penukilan rawi pendusta. Bisa jadi karena penukilan rawi yang enggak punya hafalan. Namanya hadis dhaif. Dan tidak boleh itu kita jadikan sebagai landasan agama kita. Ikhwanul Muslimin, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Al-Imam Sa'id bin Musayyab, salah satu ulama tabi'in yang tersohor, dinukilkan ucapan beliau dalam musannafnya Imam Abdul Razzaq. Beliau menyatakan, "Idza ra'a rajulan annahu ra'a rajulan yusalli ba'da thulu'il fajri aktsara min rak'atain." Bahwasanya Sa'id bin Musayyab pernah melihat seorang pria yang salat setelah terbitnya fajar lebih dari 2 rakaat. Yaksiru fiha ruku'a wa sujud. Dia perbanyak ruku dan sujud padanya. Fanaha. Maka Sa'id bin Musayyab pun melarang orang tadi dari perbuatannya. Maka orang tadi pun mengatakan, "Ya Aba Muhammad, ayu'adzibani Allahu 'ala as-salat?" Wahai Abu Muhammad, apakah Allah akan mengazabku dikarenakan saya melakukan salat? Yang lihat tadi apa ikhwan? Orang setelah salat fajar melakukan salat lebih dari 2 rakaat, belum masuk waktunya salat duha. Terus dia mengulang-ulangi 2 rakaatnya, 2 rakaatnya sampai banyak. Zaman perkara ini adalah perkara yang tidak dituntunkan, bahkan termasuk salah satu waktu-waktu terlarang melakukan sholat sunnah mutlak adalah setelah sholat fajar. Tidak ada sholat sunnah mutlak. Ya. Tapi orang ini melakukan sholat terus diulangi 2 rakaat. Tak kalau dilarang dia menyanggah, apakah saya akan dihadapkan sholat? Kan sholat baik. Kalau saya lakukan, masa saya dianggap? Sholat kan mengagungkan Allah, sujud merendahkan diri kepada Allah. Ya. Maka Al-Imam Sa'id bin Musayyib mengatakan, "Lah, bukan Allah bukan mengazabmu karena sholatmu, walakin yu'adzibuka 'ala khilafi sunnah." Akan tetapi Allah akan mengazabmu dikarenakan kamu menyelisihi sunnah. Rasulullah SAW dalam sunnahnya tidak pernah mengajarkan ibadah yang seperti ini, itulah kesalahanmu. Karena kamu menyelisihi sunnah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengazabmu apabila kamu tidak bertaubat dari perbuatan ini. Dari sini ikhwan fillah jazakumullah, kita bisa menyanggah orang-orang yang mengatakan walaupun bid'ah tapi kan ini bacaan Quran. Walaupun bid'ah, tapi ini kan membaca kisah-kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita teringat jasa beliau. Apakah Allah akan azab kita karena kita baca Quran? Apakah Allah akan mengazab kita karena kita selalu membaca surat Yasin? Jawabannya apa? Jawabannya seperti ucapannya Imam Sa'id bin Musayyab, Allah tidak mengazabmu karena bacaan Quranmu, tapi Allah mengazabmu karena engkau menyelisihi sunnah. Rasulullah SAW tidak pernah melakukan perbuatan yang kamu lakukan, padahal di kala itu orang-orang adalah para sahabat radhiyallahu anhum adalah orang-orang yang paling cinta kepada Nabi SAW. kecintaan mereka tidak lebih dari kita, atau kita kecintaannya tidak lebih di atas mereka. Para sahabat jauh lebih cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka tidak membuktikan kecintaan mereka kepada Rasulullah dengan perkara-perkara yang tidak dituntunkan. Bahkan mereka membuktikan kecintaan mereka kepada Rasulullah dengan ayat yang mulia, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Muhammad, apabila kalian mencintai Allah maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah akan mencintai kalian. Inilah pembuktian seorang muslim terhadap kecintaan dirinya kepada Allah dengan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan cara-cara yang tidak dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, atas dasar inilah, karena kejelekan-kejelekan yang ditimbulkan oleh perkara bid'ah, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasalam sering mengatakan dalam khutbahnya, "Wa syarrul umur muhdatsatuha." Sudah jelek perkara adalah perkara-perkara baru yang diada-adakan dalam agama. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap perkara baru adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah tempatnya adalah di neraka. Bahkan Al-Imam Malik rahimahullah, beliau pernah menyatakan sebagaimana diukil oleh Al-Imam Ibnu Hazm dalam kitab Al-Ihkam, dan diukil oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-I'tisam, Al-Imam Malik mengatakan, "Man ibtada'a bid'atan faqad za'ama anna Allah subhanahu wa ta'ala lam yukmil lana ad-dina wa anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam khana ar-risalah wa qad katama ba'd ad-din." Barang siapa yang melakukan sebuah kebid'ahan, maka dia telah menyangka Allah tidak menyempurnakan untuk kita agamanya, dan dia telah menyangka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhianati kerasulannya, dan dia telah menyembunyikan sebagian agama. Kenapa? Kata Imam Asy-Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Abu Syekh hafizahullah, kenapa orang yang melakukan kebid'ahan dia telah menyangka Rasulullah berkhianat terhadap kerasulannya? Karena mubtadi'a ya'malu hadhihi al-af'al wa huwa ya'taqidu annaha min ad-din. Karena seorang yang melakukan kebid'ahan, dia melakukan kebid'ahannya dalam keadaan dia meyakini itu adalah bagian dari agamanya, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, "Al yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Ini nas yang tandas dan jelas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah turunkan pada Hajjatul Wada pada tanggal 9 Zulhijjah di hari Arafah, tatkala kaum muslimin berkumpul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di kala itu beliau berkhutbah, ya. Allah turunkan pada hari ini, "Telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian." Semua yang menjadi kebaikan untuk kita telah dijelaskan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Bahkan beliau mengatakan kesempurnaan apa yang beliau sampaikan, "Ma min ta'irin yuqallibu janahaihi fis sama' illa dzakartu minhu ilman." Tidaklah ada seekor burung yang mengempakkan kedua sayapnya di langit kecuali aku telah sebutkan padanya ilmu. Begitu sempurna terkait dengan adab-adab buang hajat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah telah menyebutkan ilmunya dengan sempurna. Tidak boleh menghadap ke arah kiblat, ya. Tatkala di bangunan seperti apa adabnya? Apa doanya tatkala masuk kamar mandi, bagaimana doanya tatkala keluar, semua telah diterangkan sempurna agama kita ini, tidak perlu tambahan. Maka orang yang melakukan perkara yang di atas katakan sebagai ibadah, padahal tidak dicontohkan dan tidak dilakukan serta tidak didakwahkan dan diajak oleh Rasulullah SAW, maka pada hakikatnya dia telah menganggap agama ini belum sempurna. Kenapa? Karena ada perkara yang belum disampaikan. Kalau sampai dia menyatakan Rasulullah tidak menyampaikannya karena beliau tidak tahu, makin seperti ini dikhawatirkan jatuh kepada kekafiran wal'iyadz billah. Mencela Rasulullah SAW sebagai pengkhianat. Man za'ama atau man ibtada'a bid'atan faqad za'ama anna Allah lam yu'min lana din. Terus kita ingat, ingat ucapan Imam Malik. Barang siapa yang melakukan sebuah kebidahan, maka dia telah menyangka Allah belum menyempurnakan untuk kita agamanya, dan dia telah menyangka Rasulullah SAW mengkhianati kerasulannya, dan dia menuduh Rasulullah SAW telah menyembunyikan sebagian dari agama yang telah diamanahkan kepada dia. Sehingga di sini kembali kita ingatkan pentingnya mendasari semua amalan ibadah kita, keyakinan, ucapan, perbuatan dengan sunnah, dengan bimbingan Nabi SAW, dengan ajaran yang beliau bawa kepada kita, dengan pemahaman para salaf dari kalangan sahabat, tabi'in, wa atba'u tabi'in. Dan tatkala kita mengatakan salaf, itu berarti kita bukan mengajak kepada kelompok tertentu. Kita tidak mengajak kepada partai tertentu. Kita tidak mengajak kepada sebuah hizb, kumpulan dengan pemimpin yang satu yang wajib ditaati. Kalau kita mengajak kepada salaf, berarti kita mengajak kepada pemahaman mereka. Pahamilah agama dengan pemahaman yang telah dibawa, yang telah diajarkan oleh generasi yang direkomendasi oleh Rasulullah SAW sebagai sebaik-baik generasi. Kita ini generasi terakhir yang kejahilan banyak merebak di sana, syubhat banyak, fitnah-fitnah banyak. Maka berkiblatlah tatkala memahami agama dengan pemahaman mereka. Berkiblatlah tatkala kita melakukan sebuah amalan kepada apa yang mereka lakukan. Dari kalangan sahabat, tabi'in, wa atba'u tabi'in, saya ini adalah perkara yang aslam, akan lebih membawa kita semua insyaallah kepada keselamatan. Ikhwan fillah, a'azani wa a'azakumullah jami'an. Inilah pembahasan yang bisa kita sampaikan terkait dengan hadis yang kelima dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, di mana Rasulullah SAW beliau menyatakan, barang siapa yang membuat perkara baru dalam agama kami, maka perkara tersebut bukan bagian darinya dan akan tertolak. Dan dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW menyatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa, barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada di atasnya tuntunan kami, maka amalan tersebut adalah tertolak. Inilah yang boleh kita nazarullah. Semoga bermanfaat. InsyaAllah di pertemuan selanjutnya kita akan masuk di hadis yang keenam yang dinukilkan oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah. Naktabi bihadzal qadar. Subhanallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu.